Waalaikumsalam. Jadi yang biasa-biasa sudah saya tanya kan. Kalau Anda bertanya komentar. Sekarang yang bertanya. Beda saya tanya. Biasa. Khalifah, saya ditanya. Kapan kita perang itu kapan? Iya. Ya, itu pertanyaannya memang seru. Dan janjinya untuk masalah itu memang juga sangat membuat orang menjadi apa? Harapannya yang paling tinggi. Asma amniyatihum. Jadi paling tinggi angan-angannya orang beriman mereka itu adalah kalau ada perang. Karena ada janji-janji perang itu kalau mati itu pokoknya hebat lah. Jadi saking semangatnya Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Had Ali Budi Sani sehingga yang ditanya itu. Cuman kita ini khilafah ala minhajin nubuah. Mempertahankan perang itu dalam kehidupan adalah mempertahankan jumlah wilayah. Jadi kerbau dia kelahi kalau di wilayahnya ada orang lain memasuki wilayahnya. Kuda juga gitu. Ada namanya wilayah dia. Kuda itu ada wilayahnya. Begitu ada gerombongan kuda lain mau masuk ke wilayah dia, perang itu pemimpinnya. Rupanya itu sunatullah. Maka Nabi dulu tidak perang sebelum punya wilayah. Nah, jadi kalau kapan kita punya wilayah itu dulu loncat anunya, soalnya loncat. Sebab saya lihat buktinya di Sumbawa sana kan banyak ternak. Itu ada wilayahnya mereka. Pemilih punya si A, grupnya ada 20 ekor, kerbau atau ada kuda 100, ada 50. Itu mereka ada gerombolannya masing-masing. Wilayah mereka begitu ada yang mau ikut, kelahi dulu pemimpinnya. Perang itu sudah tulah. Jadi tidak nunggu gitu. Loh, kalau punya wilayah harus usaha, jangan nunggu. Usaha punya wilayah. Tapi sunatullahnya kalau memiliki wilayah dalam Islam itu tidak lewat perang, tapi lewat menggarap umat supaya sadar kepada satu kesatuan yang hak, walaupun belum sempurna, tapi kalau masa bangun jatuhnya kekuasaan itu pelgiran dari Allah, tinggal kita usaha kita apa, tapi nasib ditentukan Allah. Nah, apa andil kita untuk sampai memiliki wilayah? Andil kita. Kita tidak punya andil pun kalau Allah memenangkan menang juga, cuman kita enggak punya andil. Nah, andil kita untuk sampai kepada wilayah itu yang dipertanyakan di akhirat. Enggak ditanya, kok kamu bisa menang? Enggak ditanya sama Allah. Kok kalah terus kamu enggak ditanya juga. Andil kamu apa? Untuk menang. Untuk dapat wilayah. Ya itulah yang dapat. Kalaupun nasibnya kalah, hancur gitu. Tetap saja andil dia yang mendapat ridho Allah itu. Surga juga, walaupun kalah. Jadi sunnatullahnya memang mengambil alih harta orang lain itu haram hukumnya. Tidak boleh diambil alih. Jarum sepotong pun punya orang kafir kita ambil alih, tidak boleh. Apalagi ke wilayah kekuasaan. Maka harus menggarap orang itu supaya setuju dengan apa yang kita inginkan. Kalau setuju dapat wilayah, pasti kita ada orang lain yang iri untuk mau mengambilnya. Seperti Indonesia ini, banyak orang mau mengambil Indonesia ini. Karena sudah punya wilayah. Tapi kan tidak punya wilayah, apa yang mau dipertahankan? Wilayahnya tidak ada. Sama dengan orang punya rumah, dia tidak punya rumah. Dia berjuang untuk memerangi orang yang mengambil rumah, dia tidak punya rumah kok. Dia harus berusaha bagaimana dapat rumah. Baru dia bilang, siapa yang mengambil rumah saya bunuh. Umpamanya kan. Lalu dia punya rumah, dia bilang, siapa yang mau mengambil rumah, pokoknya saya perangin. Kamu gak punya rumah. Modelnya gitu. Jadi memang Islam itu jelas. Maka Nabi masuk Madinah, Apa kata orang Madinah itu setelah perang Badar? Layah rujannal a'azu min hal adal. Ah, habis ini kita usir orang-orang hina itu pengikut Nabi Muhammad itu. Kata orang Madinah. Sampai begitu karena belum eksis betul, tapi move-nya mikir-mikir orang mau menentang ini kepimpinan Muhammad untuk Madinah ini, dilihat pendukungnya orang hebat-hebat kan, orang namanya orang beriman. Mereka cinta hidup, ini orang beriman cinta mati. Jadi mikir-mikir orang, walaupun belum eksis 100%, tapi secara move data, wah mereka tidak berani melawan. Cuma mereka tetap masih bilang, sebentar kita usir orang-orang hina itu. Maksudnya Nabi Muhammad dan sahabatnya beri usir, mana berani ujung-ujungnya. Nah, datangnya untuk dapat itu cukup naik unta. Sahabat-sahabat, wah telah datang mungkin orang puas di sini telah berkembang ini begitu. Mampir ke rumah kami, nanti dulu. Siap satu dulu, ke rumah kami aja ya Rasulullah, nanti dulu. Apa ketentuannya? Menurut maunya unta ini. Nah, cukup dengan kemauan unta, jadi sudah masuk Madinah. Indah, Indonesia itu bisa begitu. Kalau kita lihat pernyataan ini, kalau kita terangkan yang benar, yang hak tadi, iya juga kata Kiai Kiai kan. Kita kok pakai sumber hukum, kita menegakkan hukum Allah, tapi sumber hukumnya bukan ajaran Allah. Tidak mungkin kan. Nah, nanti juga ada sadarnya. Tapi itu ada masa-masa yang dipergilirkan Allah. Jadi usaha kita ini bukan menentukan nasib, tapi menentukan andil amal kita. Nah, bagus sekali pertanyaan tadi, walaupun loncat tinggi sekali. Tapi mungkin ini Pak. Jadi perang itu bukan satu-satunya jalan masuk surga, kan? Oh iya benar sudah. Karena dakwah di orang mati di Mekah itu tidak masuk neraka. Kan banyak juga yang mati di Mekah itu. Sebelum pindah. Masa anda mati-mati sahabat itu sebelum pindah ke Mekah? Ke Madinah? Oh pas, nah sampai ke depan. Alhamdulillah. Banyak umat sekarang. Oh iya, tidak biasanya. Sudah ada lah 5-6 kali, 7 kali, barangkali. Turah terus, saya lapor. Tahu-tahu sekarang turah. Wah berarti yang depan mudah-mudahan banyak lagi. Ya itulah rezeki. Rezeki itu ditentukan Allah. Jadi ya sudah, yang dapat-dapat, yang tidak dapat ya sabar. Hidup ini dua, kalau enggak sabar ya bersyukur. Dua. Enggak dulu-dulu. Anda mau nambahin dulu Pak? Nah ada tambahan. Bu, mau nambahin pertanyaan. Iya. Lupa sama semangatnya ini. Jadi kan perang itu harus ada wilayah dulu, Pak. Sedangkan wilayah itu kan kalau sunnahnya itu kan harus hijrah. Nah, pertanyaannya mungkin kapan hijrahnya? Nah, itu dia. Memang amartukum bi khamsin dan seterusnya itu. Yeah. Kemudian hijrah summa jihad fisabilillah, wilayah kelima ya. Pertanyaannya kapan hijrahnya? Karena tadi pertanyaannya jihadnya, hijrahnya belum. Hanya dibalikin supaya tangganya pas setelah samina wa tona hijrah baru jihad. Pertanyaannya kapan hijrahnya? Jawabannya Nabi aja kapan hijrahnya enggak tahu. Tahunya itu pada saat datangnya waktu, maka ini sekrit di atasnya lagi. Kalau dibicarain sekarang nanti, wah repot, nanti pada waktunya diceritakan. Tapi kalau di pikiran, namanya pikiran, raba-raba. Oh buntut saja bisa diraba-raba, apalagi ini. Tapi kan tidak pasti. Nah, jadi kita tidak bisa ngalahin Nabi lah.